gadis desa Banyuwangi yang terdaftar jadi pembantu dalam negeri. Sedang bengong nongkrong di kamar malam ini, ia resah kapan punya suami. Menghayal jadi istri pegawai negeri, selalu rapi gagah dengan batik korpri. Walaupun gaji kecil tak peduli, yang penting dia setia untuk mengabdi. Si Sarimi gadis desa Banyuwangi yang bekerja jadi pembantu Babah Awi, seorang duda yang ditinggal mati sang istri, yang bunuh diri lantaran kalah main judi. Istrinya yang sekarang suku Sunda asli, bekas seorang pelayan warung bakmi. Babah Awi sayangnya setengah mati, demi sang istri dia pergi naik haji dan ganti nama jadi Muhammad Ali. Babah Ali yang punya anak lelaki semata wayang, yang kini sedang kubarakil balik karena kurang perhatian dia sering mabok-mabokan. Dan diam-diam dia sering pergi keluar malam, alias ngibing kelilingan di bongkaran. Alkisah dasar jodoh di tangan hansip, anak Babah Awi jatuh cinta dengan Sarimi. Akibatnya terjadilah asimilasi, anak pribumi kawin dengan WNI. Sebagai istri Sarimi menjunjung tinggi harga diri seorang anak negeri.